mengetahui pokok pemikiran Kang Kaping Pindho. Iku mabaran tak lamu kang ngerti sapa sira. Anal Malika satemene ratu raja fitunya ing dalam dunya. Iku ida ajro tekalane gawe keputusan sapa Malik ala ahadin ing atase wong siji. Keputusan ciroyatan ing maringi gaji, maringi upah, minto amin saking jatah panganan au sarobin utawa umbinan au kiswatin utawa sandangan au darohima utawa piro-piro dirham au dana niro utawa piro-piro dinar mak didatin kan kena dihitung faniatin kang bisa entek. Raja ning dunya iwae lek ngekeki gaji, jatah panganan, umbenan, seragam, rupiah yang tiap bulan sekian yang itu mudah sekali habis. Fa innahu mongko sak temene Malik iku yastahdimu. Iku yastahdimu merintah ngladeni sapa Malik hu ing ahad. Wong sing dikei SK oleh jatah upah tiap bulan iku ae dikongkon laden-laden. Anak laili ana ing tengah-tengah wengi nglembur wanahari lan rino. Siang mulai jam 7 sampai sore, kadang-kadang ditambah malam sampai pagi. Mama sertane barang fidalika kang tetep ing dalem mengkono-mengkono laden-laden. Cara memberi pelayanan harus penuh sopan santun dan sikap feodal yang orang lain tidak boleh memperlihatkan kesombongannya. Ama-ama sertane barang fidalika kang tetep ing dalem mengkono-mengkono oleh ngladeni rupane minadzuli saking kaasoran wasogori lan cilik. Para pelayan itu harus kelihatan kecil dan rendah. Wayakumulan kudu hormat. Wayakumulan kudu hormat sapa ahad ala roksiyono ing ngersane si Malik. Madhep ngarepe Malik kejejer. Karena hormat hatta tuhoddaro. Sehingga jimpe apa rijilahu sikil lorone si ahad. Nungguni panganane tok suwi rajane ra muncul-muncul. Sampai sikile jimpe. Wayas alan kudu gelem laku bainaya daya mengresane Malik. Ida roki bata kalane numpak sapa Malik. Si rajane numpak dia kudu melaku. Malah-malah warubama ya taju kadang-kadang butuh. Butuh sapa Malik aniyaku narup yento ono sapa rajul ahad. Ahad ono iku ala babi ono yang lawange Malik. Tulalaili saksuene wengi harisan hale wong kang jaga. Dia harus menjaga di depan pintu rumahnya dan istananya raja itu semalam suntuk. Tak boleh bergerak. Mececer nyekel bedil. Plera-plerok tok. Warubama yang tulan kadang-kadang ketok muncul. Lahu kedi Malik apa aduun musuh. Faya taji mongko butuh sapa si Malik butuh anyu koti lar pinto merangi sapa rojil aduahu ing musuhi Malik. Sing di musuh ki ratune rojone. Ngono kuwi sing dikongkon perang ya anak buahe. Mergo wis oleh gaji. Faya dulu mongko ngorbanake sapa si rojil ruhahu ing nyawane rojil. alati kang la khalafa kang ora ana penggantiku maujud anha saking roh bi ajlihi krana arahe Malik. Dia korbankan nyawa yang tak ada gantinya itu demi untuk menjaga keselamatan si raja. Wayah tamilulan betahake sapa rajul betahake kula hadhil khidmata yang sekabiani kiki pelayanan wal kulfatalan beban tugas kula hadhil khidmati yang sekabiani kiki khidmah wal kulfatilan beban tugas wal khotorilan bahaya wa dororilan madorot. Semua itu harus ditanggung dan dibetahno liajli tilkal manfaati krono arai mengkono-mengkono kemanfaatan. Hanya karena mempertahankan kemanfaatan dia di hadapan raja. Tapi kemanfaatan kui anaki dadi kang setitik al-hakiroti kang ino itu dianggap kecil karena pangkatnya rendah. Upama berhasil sukses yang munggah pangkat komandane. Mulai itu semua begitu. Kita semua terhadap Allah itu, kita sholat, kita macam-macam itu hanya bagian kecil saja dari pelayanan. Ma'anaha serta nesak temani manfaat bil haqiqati kelawan sejatine iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Di samping kita tahu bahwasanya hakikat dari manfaat itu sesungguhnya hanyalah anugerah pemberian dari Allah ta'ala. Wa innama huwa yang pastine huwa utawi rajul ahad iku bimanzilati sababin kelawan kedudukannya jadi sebab bidalika yang dalam mengkono-mengkono tekane manfaat. Itu semua hanya menjadi sebab. Makanya farob buka mongkau utaya pengeran siroiku Allah di pengeran kholako kang usdati ake sopola di kaeng siro walam takulan ora ana sapa sira biyen-biyen iku sae anrupa suwiji-wiji. Semua yang terjadi yang kamu lakukan itu semua adalah diciptakan Allah. Allah yang telah menciptakanmu dan kamu tidak berupa apapun saat itu. Summa robba nuli ngramut sapa Allah kaeng sira. Sumarba nuli ngramut sapa Allah ka ing sira. Fa asana mongko bagusake sapa Allah. Ilai kamaring sira bagusake atar biata ing pengelolaan ing pendidikan ing perawatane. Allah menumbuhkan kamu menjadi manusia yang bisa merasakan banyak hal. Suma'an aman uli paring kenikmatan sapa Allah alaika ing atase sira. Paring kenikmatan rupane minan ni'ami nyatane saking pura-pura kenikmatan az-zahirati kan bangsa nikmat lahir. Wal batinati lan nikmat batin. Fi dini kae dalam agama sira. Wa nafsi kalan awak sira. Wa dunya kalan dunya sira. Semua nikmat lahir batin tentang agama, tentang jiwa dan dunia. Paling kenikmatan maing barang layak luhu kang ora bisa tumeka. Ora bisa tumeka kun haha ing sejatine nikmat. Apa sing ora bisa tumeka fahmuka pemahaman sira. Wa wahmuka lan penyono sira. Kamu perkirakan, kamu pahami, ingin tahu sebenarnya nikmat Allah itu sampai seberapa. Itu pahamanmu tidak akan nyampe ke sana. Dugaan-dugaanmu enggak akan sampai ke sana. Hitunglah nikmat Allah, enggak akan mampu kau selesaikan. Qala dawu sapa Allah azamin qail. Azamu agung sapa Allah min qailin tinimbang saking sapa ae kang ngucap. Dawe Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. wa intaudu lamun ngitung sira kabeh wa intaudu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah la tusu mengko ora bakal bisa ngatokno sira kabeh. Kalau kamu benar-benar mau menghitung semua nikmat Allah secara menyeluruh, tidak mungkin kamu menghabiskannya. Latuh sumokora bisa ngatokaken sapa sira kabeh ing nikmat. Al ayat anrusna sira ing ayat. Suma innaka. Dan terus apa sih sebenarnya peran kamu di hadapan Allah? Wong semua nikmat sudah diberikan. Nikmatnya begitu banyak. Kalau raja tadi memberi jatah saja harus semalam suntuk berdiri di depan pintu. Nah, Allah memberi nikmat begitu banyak, kamu hanya sholat 2 rakaat, itu apa nilainya? Semainlah kanuli satu menisiro ikutu soli sholat sopo siro rakaat ini rong rakaat ma'ama sertane kekurangan bihai makang ing dalam sol rakaat ini rupane minal ma'ayibi nyatane saking biro-biro cacat wal afatilan biro-biro bubaya penyakit. Kamu sholat 2 rakaat itu saja penuh dengan penyakit, penuh dengan cacat sholatmu itu. Loh kok kamu berani mengaku baik ini? Apa dasar kamu? Mama sertane barang wa'adah kang wis janjeni sapa Allah alaihi ma'ing atasi rokata ini bil mustaqbali yang dalam mongso kang arep teko tegesin yang akhirat rupane min husni sawabi saking bagusnya ganjaran waduru bil karomati lan macem-macem biro-biro keramat hatta atas ta'zima sehingga wani-wani ngaku gede sapa sira zalika ing mengkono-mengkono kaapian watak jabalan membanggakan sapa sira bihi kelawan dalik. Kok berani-beraninya kamu mengaku bahwa kamu punya pahala? Kok berani-beraninya kamu mengaku bahwa kebaikan itu kebaikanmu? Kalau memang begitu sikap kamu, falaisa falaisa mongkora ono obadhalika mengkono-mengkono pengakuanmu, kebanggaanmu, perasaanmu bahwa kamu sudah besar seperti itu. Orang itu minsa'ni akilin saking kelakuannya wong pinter. Ida nazorta tekalane gelem angen-angen sapa sira mbok angen-angen sing tenan. Apa artinya itu semua? Gak ada artinya. Sholatmu, ibadahmu, jengkluk-jengklukmu kamu banding dengan pemberian Allah kepada kamu, wah gak ampet-amputi. Kala itu kamu anggap itu sebagai sebuah pemberian, asok glondong pengarang-arang kepada Allah. Wah, Allah ora butuh kuwi ya. Malah Allah telah mencukupi kebutuhanmu semua. Gak ternilai, gak ada artinya. Itu semua artinya gak sebanding. Kalau itu kamu anggap sebagai ijel, itu gak sebanding. Mulanya lek kowe kok ngaku gede, ngaku apik, itu bukan sikap orang yang berpikir. Fahadihi mongko utawi iki. Fahadihi mongko utawi iki. Keterangan iku hadihi yo iki penjelasan. Inilah maka harus dipahami betul. Wal aslu salitu utawi dasar pemikiran kang kaping telu iku ana malika satemene raja aladika minsanihi kang iku saking kahanane Malik Iku an yakdumarep yento ngladeni ueng malik sopa almuluku piro-piro penguasa wal umara ulan piro-piro pejabat. Raja yang dilayani oleh para raja lain dan selalu dihormati oleh para pejabat dan menteri-menterinya. Watakumalan lan banjur tumandang sopo siro ala roksihi watakuma lan podo hormat. Watakuma lan podo hormat ala roksihi ono ing ngarsane muluk malik sopo sing hormat as-sadatu biro-biro wong elit biro-biro tuan wal ulama ulan biro-biro penggedi waya tawalalan nompo tugas waya tawalalan to nompo tugas lilekhidmatahu ing ngladeni malik sopo sing nompo tugas ala alibau biro-biro wong pinter-pinter wal hukama ulan biro-biro wong sing ahli bijaksana orang-orang besar, orang-orang pandai, orang-orang bijak semuanya berkisar, berputar-putar di tengah-tengah kekuasaan itu semua menuruti apa yang dikehendaki raja waya telu bulan podo berharap nyupreh waya telu bulan podo nyupreh mithatahu ing pengalemane Malik raja mangsa pal ulokal ukola ubiro-biro wong pinter wal ulama ulan biro-biro wong alim mereka nadong berharap supaya raja mau ngelem supaya sang raja mau memuji kepada mereka padahal mereka pun orang-orang pandai wayam silan podo lumaku baina yadahi ana ing ngarepe Malik raja mang sapa sing mlebu metu mlaku al akabiru biro-biro wong gedhe waru asa ulan biro-biro ketua pemimpin-pemimpin yang berhak sowan ning pendopo ning istana besarnya raja itu hanyalah para orang-orang gede dan para-para pemimpin saja. Lah kok kowe sing pangkate wong pasaran wong desa ida azina tekalane ngundang izini paring izin sapa Malik kalau suatu ketika kamu diberi izin azina ngizini sapa Malik lisu kiyen maring wong pasaran au kurawiyen utawa wong desa dimana undangan izinnya itu adalah bimuktado rofatin karena kamu akan menerima hadiah bimuktado rofatin krono tatrapane kawelasan karena memang tuntutan kasih sayangnya karena dulu kamu pernah mengenal dia ketika dia belum jadi raja dulu kamu lalu dipanggil wa inayatin lan krono pertolongan perhatian lahu kedwi sukiin au kurawiin fiba bihiyono ing lawangi rojo kamu boleh berkeliaran di pintunya raja hatta zahama sehingga podo desekan sopo si sukiin wong pasaran wong disomang desekan jejer ula ikal muluka ing mungkono-mungkono piro-piro rojo wasaha wasadatilan piro-piro sadat piro-piro tokoh wal akabiro lantegese piro-piro wong gede wal afadili lantegese piwal afadila lan piro-piro wong kan utomo podo desekan fi khidmatihi rebutan desekan fi khidmatihi ing dalem ngladeni rojo pamit hati hilang ngelem menyanjung-nyanjung rojo waja'ala lan wasdati ake sopo Allah lahu maring sukiin kurawiin man ke Allah sopo Malik rojo waja'ala lan dati akan sopo Malik rojo lahu maring kurawiin sukiin wong desa man wis didadekake makoman ing panggonan min hadrotihi ana ing resane Malik raja mang makluman kang wis kinaweruan dia didudukkan di tempat khusus yang diketahui banyak orang. Wa nadzorolan manteng ningali sapa rajane ila khodamihi maring pira-pira peladene. Ila khodamihi maring pira-pira peladene raja biaini ridho. Ila khodamihi maring peladene raja biaini ridho kelawan pandangan marem. Wa ingkanat senajan ono apa pelayanane kumang musyawasatan akeh campurane. Maibatan tur akeh cacate. Walaupun pelayanan itu masih kurang, banyak kekurangannya, banyak cacatnya, tapi sang raja sudah marem. Alaisa yuqalu lahu, alaisa yuqalu ono ta ora ono, iku yuqalu kena diucapaken lahu maring sukiyen utawa kurawiyen man. Bukankah orang bisa seperti itu tadi? Bisa berbuat sesuatu di depan raja di mana di sisinya banyak orang mulia. Ternyata dia enggak bisa ngeladeni dengan baik. Tapi sang raja mengatakan itu baik. Bukankah nilai seperti itu lakot kaburot? Lakot kaburot yakti teman-teman wos gede ala hadal hakiri ingatasi kiki wong ino wong disomang. Apa sing gedhe alminnatu anugrah minal maliki saking raja? Bukankah boleh masuk di arenanya saja kan sudah merupakan anugrah besar dari sang raja. Boleh salaman itu aja, masyaallah tanggone diomongi kabeh. Aku bar petuk Bumega ku dijak mangan bareng. Aku diwala. Padahal pisan kuwi tok bariku mulih ra duwe apa-apa. Wa azumat lan was agung apa inayatuhu pertolongane raja bihi kelawan hadzal hakir. Oh, dia dapat anugerah besar. Fa in akhadha mongko lamun tumandang. Fa in akhadha mongko lamun tumandang sapa hadzal hakir iki wong remeh wong desa man. Tumandang yamunu ingkang agawe yamunu ingkang gawe kanugrahan yamunu kang iku yamunu rumangsa pasok kanugrahan nek tumandange wong ino sing ngono kumang merasa bahwa itu persembahan terbaik, persembahan terbaik alal maliki yang atasi rojo bitilkal khidmati kelawan pelayanan almai bati kang cacat. Wayastaljimulan rumungso gede sopa adal hakir dalika yang mengkono-mengkono pelayanane. Wong dia menuliskan apa saja salah, dia natano piringnya juga salah. Lawang kabeh dosen doan garpu dhewe muluk dhewe ning ngarepe raja kok kliru kabeh kok dhewe rumangsa agung. Wa astadziman rumangsani agung sapa si hadzal hakir zalika mengkono-mengkono le tumandang. Waya jabulan banjur membanggakan diri sapa si al hakir bihi kelawan oleh tumandang. Dia membanggakan diri sebab telah berbuat sesuatu di depan raja yang sebenarnya itu enggak kanggo. Tapi iya wong liyane ndek akeh sing luwih pinter. Kalau dia mengatakan seperti itu dan merasa besar seperti itu, padahal sebenarnya pekerjaan dia itu enggak ada artinya, ala yuqalu. Ana ta ora ana iku ala yuqalu ana ta ora diucapaken. Ana ta ora diucapaken inna dzalika. Apa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono si hakir wong sing desa indah apa desa asor rendah itu tadi dikatakan apa? Inna dzalika la safahin jiddan. Inna dzalika la sak temene mengkono-mengkono perasaane lan kebanggaane iku la safiyun yektine mendu jidan kelawan banget. Iso mulya. Kamu sebenarnya enggak bisa apa-apa. Kamu berada di tengah-tengah makhluk lain yang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Semua tekun bertasbih sejak dulu dan kamu sholat dalam rakaat akeh berlepotan dengan kotoran dosa. Lah kok ngrumangsani apik dhewe? Itulah safihun jiddan. Pengakuan seperti itu la safihun nyekine mendu jiddan kelawan banget. Aoma jenunun utawa diarani wong gendeng, diarani wong bintu. Layak kilo kang ora bisa mikir sapa majnun sayane ing suwi-wiji. Wow, itu sikap kegilaan yang luar biasa. Walam mata koror lanalikane wis dadi tetep. Apa ada iki asal pemikiran kang kaping telu. Fa inna ilahana moko sak temene pangeran kita subhanahu. Pangerane kita Allah Subhanahu wa taala wal malik. Iku wa utahe pangeran iku al malikur ratu, raja aladzikab. Yusabbihu kang wis bertasbih lahu maring Allah apa as-samawati biro-biro langit wal ardulan biro-biro bumi. Apa samawatu biro-biro langit asab ungkang pitu wal ardulan. Wa inna ilahana mongko sak temene pangeran kita subhanahu wa suci Allah. Pangeran huwa ya Allah iku al maliku rojo. Aladhi kang yusabbihu kang wis bertasbih lahu maring Allah al malik. Sopo sing bertasbih asama watu biro-biro langit asab ukang pitu wal ardulan bumi waman lan penduduk fihinna kang tetep ing dalem langit lan bumi yang sudah berkhidmah bertasbih memahasusikan Allah itu adalah langit bumi dengan seluruh isinya. Wa in lan ora ana iku min sayin saking suwi-wiji wa min sayin lan ora ana utawi suwi-wiji. Lan ora ana utawi suwi-wiji ku ilayu sabihu kecoba mesti bertasbih. Ilayu sabihu iku kecoba mesti bertasbih sapa sayin bihamdihi kelawan muji ing Allah. Wal ma'bud. Pangeran kita iku al ma'budu. Wal ma'budulan iku pangeran kang disembah ala zikat. Yes judu kang wis tunduk sujud lahu maring pangeran sapa aman penduduk man makhluk bisamawati kang tetep ing dalem pura-pura langit wal ardilan bumi tau'an podo uga manut sadar aukarhan utawa podo kepeksa. Entah terpaksa, sadar atau terpaksa, semua orang itu sebenarnya sudah tunduk kepada hukum Allah. Ngono kabeh, ora enek sing gak manut. Faminal hudami mongko iku setengah saking pira-pira peladene. Ala babihi kang ana ing lawane Allah. Jibril ta ana Jibril al-aminu kang dipercaya. Lawang sainganmu kuwi Jibril lumati ning Gusti Allah wiwit sekali dadi nganti saiki. Kowe-kowe salah tarang kading ngek pirang dina. Kok wis ngaku hebat di hadapan Allah? Apa? Mikail lan ana Mikail wa Israfil lan ana Israfil. Wa Israil lan ana Israil. Wa hamalatul arsilan pira-pira malaikat kan menanggung aras wal karubiunan malaikat karubiun war rohaniunan malaikat rohaniun wasairul malaikat ilan sekali-kaline biro-biro malaikat al-mukorrobina kang kepare kabeh aladina rupane biro-biro malaikat layuh so kang ora kena dihitung layuh si kang ora bisa ngitung layusi kang ora bisa ngitung ada daum ing wilangane malaikat sapa illallah kecoba Gusti Allah Rabbil alamin akang mengerani alam kabeh. Semua berkhidmah melayani Allah, mengikuti semua perintah Allah. Mereka tidak pernah bangkang dari perintah Allah. Mereka selalu siap menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ada akarubiyun, ada rohaniyun, ada mukorobin, yang semua itu tak terhitung. Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah sendiri. Fimana zilihim kang tetep ing dalem piro-piro panggonane malaikat arrafiati kang luhur wa anfusihim lan jiwane malaikat at-tahirati kang suci. Mereka itu suci semua karena enggak pernah makan, enggak pernah minum. Derajat mereka begitu tinggi. Wa ibadatihim lan piro-piro ngibadai malaikat al-azimati kang agung, ibadahnya begitu besar. Ada lagi sing pelayan selain malaikat, suma minat ladina nuli kari-kariku sengah saking wong akeh. Hum kang utai ladina iku khodamatun podo lumadi, podo jadi juru latin ala babiyono yang ngeresane Allah. Adamu tayono Nabi Adam, wa Nuhun lan Nabi Nuh, wa Ibrahimu lan Nabi Ibrahim, wa Musa lan Nabi Musa, wa Isa lan Nabi Isa, wa Muhammad lan Nabi Muhammad khairul khalqi. Oh Nabi Muhammad sing pangkate khairul khalqi, khairul alamin ayaiku kang luweh bagusi piro-piro alam. Ma'asa il ambiya isertane sekari-karine piro-piro nabi war musalilan piro-piro utusan. Salawatullahi utai rahmati Allah. Wassalamu'ulan penghormatane Allah iku alaihim. Tetap ingatasi ambiya war musalil ajma'ina sekabiani. Kamu di mana? Ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Isa, ada Jibril, ada semuanya itu menghormati Allah, melayani Allah, bilani Allah demikian rupa, meyakini Allah, mendekat kepada Allah. Lah kamu agak sanyuk ngakoni apik kalau sita itu kaya suci-suci ya. Fimaroti bimbing dalam pura-pura pangkate ambiya wal mursalim al munifati kang luhur, wa manaqibihim lan keutamaane ambiya wal mursalin al azimati kang agung, al fakhirati kang banggaaken, wa abdanihim lan piro-piro badane aulia ambiya, ewa maqamatihim wa maqwan manaqihim lan piro-piro keutamaane ambiya asyarifati kang banget mulyane, wa maqamatihim lan pura-pura maqamae ambiya wal mursalin al karimati kang banget mulyane, wa adatihim lan pura-pura kebagusane ambiya wal mursalin al jalilati kang agung, al khatirati tegese kang agung. Mereka telah begitu mengorbankan, menyerahkan seluruh jiwa dan raga, seluruh aktivitas dia, mulai dia ditugaskan menjadi nabi sampai meninggal, semua dijalankan demi untuk menghormati, demi untuk melayani, melaksanakan tugas dari yang diberikan Allah kepada mereka. Di samping ada ulama, sumal ulama nuliono pelayani Allah, al ulama biro-biro ulama. Ada ulama al-aimah tukang jadi pemimpin, al-abroru kang bagus-bagus, wa zuhadulan piro-piro wong kang kodo zuhud, fimaroti bihim ing dalem piro-piro pangkat derajati ulama al-azimati kang agung, al-fakhirati tegese kang agung, wa badani himlan piro-piro badani ulama a'imah anakiyati kang bersih, at-tahirati kang suci. wa ibadatihim lan ibadai a'imah al-kasirati kang akeh al-kholisati kang emurni al-mutadzahirati kang padha menonjol kabeh. Semua begitu menonjol, begitu ikhlas mendahului yang lain, sabiqun bil khairat, mendahului kepada seluruh aktivitas kebaikan. Ada ulama, ada aulia, ada zuhad, ada aul anbiya, ada mursalin. Terus kamu berada di mana itu? Para ulama, para ahli zuhud itu tidak pernah berpaling dari Allah. Dengan seluruh pangkat derajat mereka yang begitu tinggi, mereka semua tunduk melayani Allah. Kebiasaan mereka yang agung, jiwa dan badan mereka yang bersih suci, ibadah mereka yang banyak, yang murni, yang saling terkait, tumpuk menumpuk, semua menjadi baik. Wa adzalul khudamilan utawi luwe asor-asore pira-pira peladen ala babi ana ing lawange Allah iku mulukud dunia, pira-pira penguasa dunia yang masih punya tempat karena melayani masyarakat, karena memikirkan rakyatnya supaya sejahtera. Itu semua adalah zillullah fil ardi, hanya tukang menjaga payung saja di atas bumi ini. Itu adalah pelayan terendah. Wajabah biro tuha dan biro-biro biro-biro rojo jabah biroe atau biro-biro wong gumedini muluk yakhiruna lahu alal adqon yakhiruna podon dingkluk yakhiruna podon dingkluk sopa muluku dunia lahu krono Allah alal adqon ingatasi biro-biro janggite. Kalau sudah berhadapan dengan Allah wis arep mati, alah rojo ritek tingklur. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sajidina hale podo sujud kabeh, sogirina hale podo cilik kabeh. Wayu afiruna lan podo podo ngosoi wayu afiruna lan podo nungsep-nungsepaken sapa mulukid dunia alwujuha ing pira-pira wajahe diungsep nafiturobin dalam lebu khodi inahale andap asor. Karena mereka merasa sudah banyak dosa yang dilakukan, banyak kezoliman yang dijalankan, semena-mena jababiroh kediktaturan yang dilakukan itu semua merasa dosanya banyak. Kalau mereka sadar lalu berhadapan dengan Allah, maka mereka rela membentur-benturkan wajahnya di dalam pasir, mengusap-ngusapkan wajahnya dengan debu, dengan petuh ketundukan dan keasoran. Wayar paunalan podo ngaturake sapa raja sapa mulukud dunia manghawa ijahum ing pira-pira kebutuhane mulukud dunia ilahi maring Allah. Itu kalau sudah berhadapan dengan Allah. Nek kamu agek wiridan entek eglen campur guyon wis ngrasa apik. Apa artinya itu? Lawang pelayan Allah itu semua begitu, semua hebat-hebat, mulai dari malaikat, para nabi, para zuhad, sampai pelayan yang paling rendah itu adalah para penguasa di dunia itu. Aihi maring Allah bakina halih piro perongkang podo nangis bahilena halih podo dp-dp dori ina tegese podo dp-dp waya tarifunalan podo ngakoni sopa mulukud dunia lahumaring Allah ngakoni pil ubudiyati khaleh ngeroso jadi budak wali angfusihim dan maring piro-piro awa'e si mulukid dunia podo ngakoni binaksi kelawan sifat kurang sajidina khaleh podo sujud sogirina khaleh podo roso cilik hatta rubama yang guru ilaihim nadratun wa yakdilahum fi fadlihi hajatun ayat ajawazu anhum fi karamihi zallatun wa innahuma ahadil azamati wal jalal wal mulki wal kamal qad adina laka fi haqaratika wa uyudika. Hatta rubama kadang-kadang ningali sapa Allah sapa Allah ilaihi maring mulukid dunia ningali nadrotan sak tinggalan wayak di panerpun maringi sapa Allah mutosake sapa Allah lahum kedhi mulukid dunia maringi bifadlihi kelawan anugrahe Allah maringi hajatan ing kebutuhane. Ayat ajawazu utawa ngapura sapa Allah anhum saking mulukud dunia dikaromi kelawan kelomanane Allah ngapura zalatan ing keluputan. Doa Allah yang begitu besarnya, Allah yang begitu agungnya, kok masih memberi kesempatan kamu untuk bisa ikut-ikut terlibat dalam perhelatan agung ini? Kok kamu seakan-akan merasa yang terbaik itu gimana kan? Itu wa ana ulan satemene Allah. Wa ana ulan satemene Allah ma'adhil karomati sertane iki-iki. Ma'adhil azamati sertane iki-iki keagungan. Wal jalali lan tegese keagungan. Wal mulki lan kekuasaan. Wal kamali lan kesempurnaan. Iku qad azina teman-teman wis ngidini sapa mang pangeran lakamaring sira fi haqaratika ing dalem sifat asor sira kamu yang hina seperti itu, kamu yang rendah seperti itu masih diberi kesempatan untuk ikut-ikut terlibat beribadah dan itu pun hanya sakuku ireng mulku namung ibadah gak tenanan. Wa ayubika lan olehmu ngacacat siro wa qadharati kalan kotor siro padahal wa antau tai siro alladzikan iku alladzi wong lau istakzanta lamunon jalu idin soko siro ala roksi balatika ingatasi lurah disamu kue jalu izin arep ketemu pak lurah yang nora dijini muda kue mulai kok sawah si kumus-kumus iku farubama layak danu moko kadang-kadang orang izini soporok subala dika lakamareng siro ini moko kuing gawa kotorani melebu pendopor kelurahan raoleh lah kuih sing iso gawa lumpur dosa iso gawa lumpur kejek apa drengesan begecekan hati musik tolah-toleh merhatikan berbagai macam lakon sing asar ije iso mentolo diulehi masuk ning kalangan ning gone khaya ala shalah khaya ala falah kowe diulehi melok-melok muni Allahu Akbar lho kok kowe terus ngrasa itah itu api dhewe sak desa terus dalanmu kondi wa in kalam talan lamun omong-omongan sapa sira amirona khiyatika amirona khiyati kain pejabate wilayah sirof upam kue ngajak omong ninggone pak gubernur pak bupati ngunai paruba malayu kalimu kan paruba malayu kalimu mongko kadang-kadang ora diajak ngomong orang ngajak ngomong sopo si amir kain sirof upam kue omong karo bupati ini bupati gang reken wain saja talamuno gelem sujud siro li sultani baladika maring ratune negoro siro bil ardiyono ing bumiku farubama layal tafitu kamu mensujudkan kepalamu mendingkluk-ndingklukkan membungkuk-bungkukkan punggungmu untuk menghormati sultanmu itu kadang-kadang sultanmu itu gak melihat kamu farubama layal tapi itu mongko kadang-kadang orang ngereken sapa si sultani baladika ilai kamareng siro Wong kowe madhep lurah gak payu, madhep gubernur gak ditampa, madhep presiden ala sampai mbok rewangi. Kowe DPDP sujud-sujud ngalang-alangi montore presidenmu ning ngarep montor sampai mbok rewangi gletak ning ngarepe ban panggah nekat. Kowe gak direken. Lah kok kowe diizini karo Gusti Allah oleh ngabukti melungi ibadah itu kan luar biasa. Lebih besar izinnya Allah itu nilainya daripada ibadahmu. Waqat azina lan teman-teman paring izin sapa Allah laka kedua sira jalla jalalu. Kata tak buda sehingga bisa ngibadah sapa sira. Hu ing Gusti Allah. Waktu sani lan ngalembono sapa sira alahi ing ngatasé Allah. Waktu khotibah lan tegese iso omong-omongan sapa sira ing Allah. Kuwi iso matur inni wajhtu wajhiya. Kuwi iso matur robbana atina. Kuwi iso matur robbi firli wali walidaya. Kuwi iso matur lho. Sapa sakjane pangeranmu iku? Begitu mulianya, begitu tingginya, begitu agungnya, kamu yang begitu asornya, kok boleh ikut-ikut terlibat di perhelatan agung seperti itu? Kok kamu merasa yang lebih dari yang lain? Bal tudli, malah kadang-kadang kowe kebacut. Tudli naturno sopo siro alai ingatase Pangeran Allah ngaturaken bil masalati kelawan penyuwun. Ibadah urung njaluk dhisik. Ibadah etekleng robbana atina. Ibadah etekleng sing dijaluk ya Allah kula nyuwun rejeki sing jembar. Apa artinya itu semua kok kowe kadung men pole salah. Aku wis wiridan ya ana yane apa enggak melarat lho. Wiridan iki sak pira? Dalam sing namanya Nabi Musa ae 50 tahun donga akeh kasil. Lah kowe akeh 50 menit ae campur ngantuk kok njaluk kasil. Nilaimu sak pira? Wa tubasitulan kadang-kadang amrih kajembaran sapa sira ing Allah. Fatas takji mengko maksa-maksa njaluk dijabahi. Njaluk disembadani. Sapa sira wing njaluk nyembadani sapa sira wing Allah. Njaluk nyembadani hajat kaing hajat sira. Geleme matur krana kowe butuh, geleme madhep krana kowe butuh. Krana kowe sumpet njaluk dijembarno. Krana kowe pas rupet njaluk disembadani kebutuhanmu. Lah kok ngono kok ngerasa hebat. Watas takfilan amri kecukupan sapa sira. Kamu butuh diberi kecukupan. Wala wadul-wadul renorno. Itu semua enggak pantas saja ini. Enggak pantas. Wah. Sumainahu watas takfialan nyum amrih. Amre kecukupan sapa sira ing Allah, amre kecukupan muhimati kaen pira-pira kepentingan sira. Kamu mau berdoa, mau bermohon hanya ketika kamu butuh ada kepentingan. Lho ngono ae. Allah kersa lan marem. Sumain naun nulis satemene Gusti Allah iku yardo. Sumain naun nulis satemene Allah iku yardo wis rido sapa Allah rakaatai kaing sak rong rakaatmu. Bima ayibima kang tetep ing dalem pira-pira cacate rakaatai ka. Sujudmu rong rakaat. Ngene Gusti Allah wis marem. Balya itu balik ngitung-ngitung sapa Allah laka kedua sira nyiapno nyediakno sapa Allah. Balya itu balik nyediakno sapa Allah laka kedua sira alaihima ing atase rakaatai kaman nyediane minasawabi saking ganjaran marupane ganjaran layak turu kang ora kumrentek apa mabi kalbi basarin ana ing atine menungsa. Yang ora kaat sing Kanjeng King campur dudul-dudulan mbek kancane ora. Jaluk ganjaran. Enggak ada nilainya itu. Lu ngono kok mbok banggane. Wa anta ale utawi sira. Madzalika sertane mengkono-mengkono kekuranganmu. Lah kok tak jubu. Banggakno sapa sira biata ini rakaat ini kelawan mengkono-mengkono rong rakaat. Lagi jentang-jenting rong rakaat ngono wala. Rong rakaat. Mulai terus rambutnya digondrong no, jadi zuhud, gua rasa zuhud, gua wang rasa rasan, kita itu rumong so mandi dewi, alang mandi mandi yo ketiban watu yo je, gloyoran kelilipan mulai, geger, watas takdirulan rumong so akeh so posiro dalika em kono mengkono rong rekaat, gitu aja sudah kamu anggap perterbanyak. Watas ta'zimulan ngeroso agung sapa sirahu ing dalik. Katik menukui kue lali. Semua itu adalah pertolongan Allah. Seakan-akan kamu itu sudah berada di luar Allah. Terus gowo sakarung rekaat sholatmu itu. Kamu aturna Allah. Seakan-akan itu kamu lepas dari Allah itu. Walataro. Panoranya dari sapa sira minnatallahi yang anugrahi Allah alaika ing atase sira bidzalika ing dalem mengkono-mengkono olehmu ibadah. Dalam ibadah rong jengkingan ae kok sajane kok kaya penting-penting kok. Wiridan lagi iso maca tahlil campur pelo ngono sajae kok wis nyantri-nyantri yo suci-suci yo. Apa hubungannya itu? Fama aswa'aka. Fama moko bugawa utaya apa iku aswa'aka. Ngelekaken apa maka ing sira. Alangkah jeleknya kamu min abdin saking seorang kawula. Di antara sekian hamba Allah yang paling jelek itu kan kamu. Urutan jajal mulai Jibril, Mikail, Hamalatul Ares, Karubiyun, Mukorobin, terus Ambiya, Mursalin, Aulia, Zuhad, Ulama, terus para raja sing isih gelem sadar, gelem adil, jelas mereka bermanfaat. Dan kamu tidur aja, gak pernah punya kemanfaatan apa-apa. Di rumah ngerepoti bapak e, ning pondok ngerepoti kiai ne, ning desa gawe kisruh disane, cangkruk yo, cangkeme gak gelem leren ngerepoti wong liwat, terus bengi wiridan yo campur guyon campur ngantuk, kok wis ngrasa wong suci lho sajane kok, hebat men to kowe, bukankah itu derajat terjelek bagi kamu? Kowe gelem serodok lumayan nangis ana nangis Rasulullah, nangis nyalahno Gusti Allah. Merasa terbaik. Itu sangat jelek dan sangat-sangat bodoh. Wa ma ajhalaka. Wa malan bogawa utahe apa? Iku ajhala wis dadekne bodho apa maka ing sira min insane saking menungsa. Di antara sekian orang yang paling bodoh itu kan kamu. Kok kamu sudah merasa paling suci? Walah mulai kau pondok rong dino telung dino ngalor ngidul nyalahno wong. Saya tak mondok mau menyelesaikan masalah di rumah. Alah. Wong kamu saja masih banyak masalah kau menyelesaikan masalah. Itu luar biasa kesombonganmu itu. Kalau kamu bangga dengan lakumu, itu namanya kamu menutup dirimu dari anugerah Allah. Padahal wallahu ta'ala Allah. Ta'ala maha luhur Allah iku al-musta'anu zat kang sing disuri pitulung. Tidak ada lain yang mampu dan berhak untuk selalu dimohoni pertolongan hanyalah Allah. Wa ilahilan maring Allah al-mustaqau tawi wadul laporan min hadihi nafsi saking iki nafsu al jahilati kang banget budune. Wa alaihi lan iku ing atase Allah Subhanahu wa taala atakulanu tai masrahno masalah. Itulah persoalan-persoalan yang perlu dipikir mendalam, dasar pemikiran yang harus diakui oleh kita semua bahwasanya kita itu kecil, kita itu enggak ada nilai. Kalau toh Allah pernah berjanji itu semata-mata karena kanugrahan Allah, bukan karena kamu. Dindi perkara sing apik iku mesti ke Allah. Lan dindi perkara sing elek iku mesti bagianmu. Iku wis pas. Itu. Da ora elek iki lha upama ora di angkat karo Allah, dibiji karo Allah apik kuwi ora ana nilaine apa-apa. Itu fa hadhihi mongko utawi iki jumlahe keterangan. Iku hadhihi perkara kang penting. Keterangan ini penting sekali, merasa lebih daripada yang lain. Kok mentolo kamu merasa terbaik melebihi yang lain? Kok mentolo kamu membanggakan itu semua? Wong itu semua pemberian dari Allah. Apa ora isin kowe? Maka sikap riak dan ujub itu sebenarnya adalah kebodohan awal yang dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dari kebodohan nafsu kita sendiri. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillah ya ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.